jatuh air mataku melihat kau terdiam, melihat kau terpejam. Berselimut putih suci, kini engkau tertidur. Tak terpikir begitu cepat nafasmu pergi, tinggalkan tangis hati yang lindungi. Di sini tertadah di ragamu ku menangis. Jika ada waktu untuk memohon, biarkan aku yang ada di sana. Karena ku tahu terasa nafas ini tak berarti dan mati. Berjalan dan tenanglah, terbang tuju nirwana. Rasakanlah cahaya yang silang kamu. Lihatlah dan rasakan bintang telah menantimu. Merebahkanmu di awan dalam keningan. Raga untuk berdiri, langit pun terasa seperti pudar gelap iringi awan hitam. Aku tak bisa, aku tak mampu, aku tak bisa bernapas tanpamu. Sungguh tak percaya, masih tak mungkin. Pasmu tinggalkan dunia. Berjalan ku berjalan, terbang menuju nirwana. Ku rasakan cahaya hiasi langkahku. Lihat dan ku rasakan bintang kan menantiku. Merebahkanku di awan dalam keheningan. Berjalan dan tenanglah, terbang tuju nirwana. Rasakanlah cahaya yang silang kamu. Lihatlah dan rasakan bintang telah menantimu. Merebahkanmu di dalam keningan. Berjalan dan tenanglah, terbang tuju nirwana. Rasakanlah cahaya yang silang kamu. Lihatlah dan rasakan.